50 languages. 43. 43. Di kebun binatang. Di kebun binatang. Di sana ada kebun binatang. Di sana ada kebun binatang. Di sana ada jerapah. Di sana ada jerapah. Di mana ada beruang? Di mana ada beruang? Di mana ada gajah? Di mana ada gajah? Di mana ada ular? Di mana ada ular? Di mana ada singa? Di mana ada singa? Saya punya sebuah kamera. Saya punya sebuah kamera. Saya juga punya sebuah kamera film. Saya juga punya sebuah kamera film. Di mana ada baterai? Di mana ada baterai? Di mana ada penguin? Di mana ada penguin? Di mana ada kanguru? Di mana ada kanguru? Di mana ada badak? Di mana ada badak? Di mana ada kamar kecil? Di mana ada kamar kecil? Di sana ada kafetaria. Di sana ada kafetaria. Di sana ada restoran. Di sana ada restoran. Di mana ada unta? Di mana ada unta? Di mana ada gorila dan kuda zebra? Di mana ada gorila dan kuda zebra? Di mana ada harimau dan buaya? Di mana ada harimau dan buaya?